Terima kasih kepada Bapak Muhammad yang telah memberikan pembukaan yang luar biasa. Untuk malam ini akan saya coba membawakan materi sikir ringan. Untuk kata sikir ini, sehari-hari kita sudah sering melakukan, sehari-hari kita sudah sering melaksanakan hal ini. Tetapi balik lagi, apakah zikir yang kita lakukan telah optimal? Apakah zikir yang kita lakukan, zikrullah yang kita lakukan, telah benar-benar membuat hati kita tenang? Ala zikrillahi almahinul hulub. Apakah kita sudah memang benar-benar tenang dengan berzikir? Ataukah zikir itu hanya sebagai kompensasi untuk menutupi kegelisahan kita? Kita telah berzikir bolak-balik, tetapi hati kita tetap gelisah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di mulut saja. Ya, ada yang berkomentar, mungkin zikirnya hanya di mulut saja. Kata zikrullah berasal dari kelompok kata zal kamro. Untuk malam ini kita lebih fokuskan, kita beratkan kepada huruf zal. Di buku di halaman 148. Ada pun di Al-Quran, kata zal kafro banyak makna. Zakarin bermakna laki-laki, zikri bermakna mengingat atau juga bermakna ayat, zikrun bermakna peringatan, zikro menerangkan, zukiro diperingatkanlah. Kalau untuk yang ke bawah mungkin masih bisa satu kelompok kata ya. Mengingat, peringatkan, menerangkan. Tetapi kenapa yang di atas zakarin yang berasal dari zakamro kok bermakna laki-laki? Apa hubungan antara makna laki-laki mengingat, mengingatkan, peringatan, pengajaran? Terus di sini ada lugat Arab atau tafsir, mereka tidak bisa menyatukan makna ini karena memang terlalu jauh. Tetapi dari huruf kita nanti akan coba apa hubungan kata zakari laki-laki dengan kata zikir. Untuk pertama, bapak-bapak, teman-teman, buka halaman 148. Makna kata zal ini halaman 148. Huruf ini satu kelompok dengan huruf zal apa? Pecah. Orang-orang. Oh, itu pengundangnya baru datang. Kelompok huruf zal dan zal, perbedaannya titik di atas. Adapun makna zal sendiri adalah ini makna yang paling dekat. Huruf zal, kalau saya gambar, ingat dari ini menjadi tentu ini. Dari sini kira-kira imajinasi kita. Waalaikumsalam. Melihat bentuk ini apa yang terimajinasi dari bentuk huruf zal? Luar biasanya huruf ini mengimajinasi kita terhadap bentuk yaitu ini. Seperti orang yang duduk, apapun. Pas-pas bisa berpikir. Iya. Atau juga seperti hal ini. Kekuatan. Sesuatu yang berokol. Sesuatu yang berotot. Power. Dari sini, lalu kita berkembang kepada peta konsep dari huruf zal itu sendiri. Ini. Jadi zal yang pasti karena dia kelompok huruf zal dan zal, dia merupakan lawan kata dari zal. Kalau zal itu kaidah yang tinggi, maka zal merupakan kaidah yang mudah, sesuatu yang mudah diingat. Jadi tidak perlu berpikir ulang, sesuatu yang simple, sesuatu yang sudah umum, dan sesuatu yang orang pasti bisa. Zal. Tapi kalau zal itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang harus dipikirkan. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk kata zal, di mana kata zal membentuk kata di Indonesia, Buddha itu huruf zal semua. Tapi kita bahas huruf zal adalah lawan kata dari zal, kaidah yang mudah, mudah diingat. Kita tidak perlu berpikir lagi terlalu tinggi. Sesuatu yang tiap orang dipastikan bisa. Kaidah yang mudah berarti kaidah yang sudah umum. Dianggap semua orang tahu, dianggap semua orang sudah pasti mengerti. Sesuatu yang sudah jelas dan sesuatu yang sudah pasti diingat. Kaidah yang umum berarti sudah bukan rahasia lagi. Kaidah yang mudah adalah termasuk kaidah yang rendah. Sesuatu yang dianggap rendah, sesuatu yang dianggap dekat. Makanya kata zalika, ini itu sesuatu yang dekat. Atau dianggap rendah, sesuatu dengan hina. Zulbab, lalat. Azab. Kazab, berbohong. Itu sesuatu yang dianggap rendah. Kita mulai timbul pertanyaan, bagaimana sesuatu yang hina, rendah, hubungannya dengan sikrulo. Ntar lagi kita bahas. Lalu kita masuk ke simbol dari sesuatu lengan, okol. Di sini lengan, okol, bukan akal, okol. Simbol of power. Simbol of power. Cuma berdoa modal kekuatan, tanpa modal berpikir. Jadi kalau sudah okol, berarti orang akan melakukan semampunya. Tidak perlu berpikir ulang, dia lakukan semampunya. Dia lakukan seingatnya dan dia lakukan sebisanya, semaksimal mungkin, seoptimum mungkin. Kalau Pak Morawan yang itu, bukan tak boleh. Bukan tak boleh. Jadi semaksimal yang kita bisa. Karena lengan otot kekuatan, jadi tidak perlu berpikir tinggi, tidak perlu berpikir lagi. Nah, kalau kita sudah hafal masalah peta konsep ini, sekarang kita bisa masuk kepada kata pertama, zakari, kenapa kok dimaksud laki-laki? Ternyata karena di sini okol, maka disinilah timbul sebuah maskulin, sesuatu yang berokol. Sifat yang dinisbahkan kepada laki-laki. Di sini bapak-bapak semua. Dan juga kenapa ini dinisbatkan kepada laki-laki? Nanti setelah hari ini, mungkin pergi. Ada sebuah simbol yang mirip dengan huruf ini yang nanti bisa kita lihat, tetapi itu tidak layak untuk lihat hati-hati ini. Nanti bapak-bapak, kenapa kok bisa kata Zakari dan Zal ini kok bisa berarti laki-laki? Tetapi untuk tingkat pertama berarti adalah sesuatu yang bersifat maskulin. Itu ada kaitannya simbol daya pikul, ya? Asas daya pikul. Asas daya pikul, ya. Lakukan semampunya juga. Yang belum kawin boleh tahu, Mas? Boleh, boleh. Karena ini saya. Ini pengetahuan. Jadi sesuatu pengetahuan bisa diketahui asal ada batasan-batasan yang telah terpenuhi. Terbatas juga. Dua-dua ini agak boleh. Iya. Atau sebentar ke belakang dulu, adik-adik. Iya. Ke depan. Adik-adik, depan sini dulu. Sebentar ya. 5 menit aja. Nanti kalau sudah dipanggil ya. Rahasia orang tua. Masa itu boleh, 1500 itu. 1500. Yang wajahnya itu. Jadi, ini seperti ini. Ternyata kita lupa. Huruf ini ternyata juga sih. Balon itu ada di mana? Cuma saya pakai gambar plastik. Agar lebih sopan. Ternyata sama. Di sini lah. Ini bukan sesuatu yang bodoh. Ini ilmu pengetahuan. Jadi mohon maaf, pikiran kita harus tetap fokus untuk ke ini sains, ini pelajaran. Jadi kita harus tetap balik di situ. Inilah kenapa kata Zakari, Zal, Kabro bermakna laki-laki. Sesuatu yang berotot. Dan sesuatu yang berotot. Sesuatu yang berotot sama ujung. Akhirnya kita lari, inilah kata Zakari, kenapa dia dinisbahkan Zal, lengan, otot, kap, ditujukan kepada sifat, properti, kepemilikan, roh berbagai hal, lakanan, apa yang menghibur mempunyai. Jadi kata Zakarin adalah sesuatu yang bersifat maskulin. Sesuatu yang bersifat okol, kekuatan. Jadi mungkin suatu ketika kata ini juga bisa dinisbahkan mungkin ke perempuan, tapi dia sudah masuk ke area maskulin. Tetapi di Al-Quran secara umum ini adalah dinisbahkan untuk laki-laki. Tetapi laki-laki sendiri ada kata lain yaitu rijal. Rijal lebih spesifik ke laki-laki, tapi kalau Zakari bisa juga bersifat maskulin. Juga bermakna sama-sama laki-laki. Hanya ini aja dari kelompok kata Zal Kahro yang bermakna lain. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke kata zikir itu sendiri. Jadi ini yang memecah artinya arti makna yang menyimpang dari kata kelompok kata Zal Kahro. Nah ini tadi, dari sekian banyak kata-kata di Al-Quran kelompok huruf Zal Kahro, hanya atas ini yang bermakna sangat-sangat berbeda jauh. Seperti juga kata Nikmah dan Al-Anam. Ini juga berbeda sangat jauh. Yang satu bermakna nikmat, yang satu bermakna hewan ternak. Tetapi tersusun dari huruf yang sama. Ain, Nun, Min. Tetapi itu nanti kita bisa terangkan kepada waktu kita menginjak dan menerangkan kata tersebut. Nah sekarang kita menginjak ke zikrullah. Apa itu zikrullah? Zikir yang ditunjukkan kepada Allah. Sekarang semua, Pak Bambang, menurut Pak Bambang, pengetahuan Pak Bambang, apa yang dimaksud dengan zikir tersebut? Apa yang diingat Pak Bambang? Jadi gak usah berpikir terlalu dalam. Mengingat. Lalu bagaimana orang-orang yang di masjid itu berzikir? Zikrullah. Mereka berucap sesuatu. Atau Pak Giri mungkin bisa terangkan lebih dalam. Berucap berulang-ulang. Dan memfokuskan dengan mengingat. Memfokuskan dengan mengingat. Jadi dia mengingat Allah dan mengucapkannya. Ada lagi yang bisa menambahkan apa makna zikrullah? Jadi di sini Pak Giri berarti kita mengingat Allah dan mengucapkan asma-asma atau sesuatu yang disenangi oleh Allah untuk mengagungkan namanya. Ada yang bisa menambahkan untuk lebih dari hal itu? Apa yang dimaksud di guru? Berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Bisa juga? Ada yang menambahkan? Dan apakah cuma sekedar itu, di guru? Padahal kata zikir sendiri merupakan kata yang penting sekali di dalam Al-Quran. Malah sholat itu sendiri adalah termasuk zikrullah. Dan dikurang sebagai zikrullah akbar, zikir yang besar. Apakah sesuatu makna yang lebih tinggi, lebih besar mencakup sholat itu sendiri hanya segitu? Apakah tidak bisa diterangkan dengan sesuatu yang lebih besar lagi? Karena ini juga ya, dengan ucapan, dengan gerakan, dengan pengamalannya, apa yang diharapkan oleh Allah. Nah, tetapi kenyataan selama ini yang dimaksud berzikir adalah orang tersebut duduk sekedar membaca ucapan-ucapan zikir subhanallah walhamdulillah. Ya. Lalu ada juga saya lihat teman-teman yang mengikuti suara kata apa? Ada yang pakai nafas, dimasukkan ke dada, saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Ada juga saudara-saudara kita, karena juga menikmati zikir itu sendiri juga. Ada juga zikir dari jalan Zulumi mungkin, sampai dia berputar-putar, menikmat, menciptakan tarian yang dari Turki. Itu katanya beliau juga termasuk dalam rangka berzikir, mengingat Allah, tetapi dengan sesuatu cara seni mungkin. Dengan menari berputar-putar. Ini makna secara umum. Istilah zikrullah, berzikir kepada Allah, istilah makna, yaitu mengingat Allah, mengingat memperhatikan, bahwa Allah juga mengawasi, menyebut Allah, akhirnya yang telah disebutkan oleh Pak Bambang, dengan Pak Giri tadi. Ini makna secara umum, makna yang kita mengerti untuk saat ini. Secara tekstual, ya. Pertanyaannya, apakah hanya ini zikrullah? Padahal kalau kita nanti masuk ke ayat, nah ini juga ada yang lebih rumit, saat ini di internet, ternyata zikrullah itu zikir lisan, zikir nafs, zikir qalbi, zikir ruh. Sehingga saya sendiri malah pening memikirkannya. Tetapi mereka membaginya dengan sangat detail. Ayolah, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam sains atau tidak? Karena kalau saya memperhatikan apa yang diajarkan di internet zikir semacam ini sangat-sangat-sangat susah dimengerti dan tidak ada parameter. Tidak ada ukuran yang pasti. Kalau kita menginjak sebuah ilmu, Berarti itu harus ada parameter, ada ukuran, sehingga siapapun jika mengerti hal tersebut bisa melakukan dan sama hasilnya. Itu sebalik mula. Di sini zikir sir, zikir batin, zikir kopi. Mungkin ini ada manfaat. Tetapi kalau kita mengalihkan atau memperdalam zikir semacam ini, yang kita dapat nanti adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang berbeda-beda. Hasil dari setiap orang nanti akan berlainan. Sehingga nanti ada orang satu, ya ini enak loh, yang satu kok tidak. Tapi bagaimana cara menerangkan sesuatu yang berhasil, sesuatu yang tidak, dengan cara semacam ini akan rancu. Sehingga akhirnya kita nanti seperti bersembunyi di balik kata-kata akidah, bersembunyi di balik kata-kata rohani. Dan lebih parah lagi akhirnya apa? Kita menyembunyikan kekurangan kita, maaf, kebodohan kita, di balik nama agama. Ini yang paling berbahaya. Sehingga kalau kita bersikap semacam itu, yang terjadi adalah agama akan membuat kita bodoh. Agama akan membuat kita semakin mundur. Sehingga harusnya agama itu membuat kita maju, agama membuat kita modern, agama membuat kita menguasai semesta ini. Dengan sikap ilmu yang salah, akhirnya agama membuat kita semakin mundur dan tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran. Nah, terbelakang. Oke, bentar lagi. Nah, ini saya beri tanda tanya besar. Karena saya bolak-balik mengamalkan ini, saya tidak mengerti, tidak begitu mengerti. Nah, ini saya keluarkan. Ini dari Aisyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Keadaannya di sini adalah kata hayat. Ahyan berarti paling. Hayat berarti bermakna hidup. A'la kulli ahyan. Berarti Rasulullah dalam berpikir kepada Allah meliputi segala sesuatu kehidupan Rasulullah. Berarti di sini Rasulullah ternyata berzikir kepada Allah dalam 24 jam kehidupannya. Berarti tidur pun bisa dianggap zikrullah. Aktivitas apapun bisa dianggap zikrullah. Sama dengan makna sholat kemarin. Tunduk ditunjukkan kepada yang menguasai diri kita. Sholat secara sahih 5 kali, 5 waktu sehari di dalam masjid, 5 menit, 10 menit, termasuk sunah-sunahnya mungkin sehari tidak lebih daripada 2 jam kalau digabung. Tetapi bagaimana yang 22 jam? Apakah kita tetap sholat? Apakah kita tetap tunduk kepada yang menguasai diri kita? Apakah kita tetap punya rasa malu? Nah, begitu juga dengan situ loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Rasulullah memberi contoh dalam hadis ini. Yaskurulloha a'la kulli ahyani. Rasulullah berzikir kepada Allah atas segala sesuatu kehidupannya. Alam semua keadaannya. Ini yang saya buat patokan. Bagaimana zikir ala Rasulullah. Ini yang kita nanti bahas ke dalam. Dari ini, dari selainnya, dari Abu Musa. Permisalan orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak berzikir mengingat Rabb-nya seperti perbandingan orang yang hidup dengan orang yang mati. Lalu bagaimana zikir sesungguhnya? Apakah zikir tadi cukup duduk? Bersila seperti huruf dal itu sendiri, lalu dengan mengucap kata-kata untuk membesarkan atau apa cukup sekedar itu. Tapi kalau memang cukup sekedar itu, kenapa kita tidak merasakan sebuah kemajuan yang spektakuler? Kenapa kita tetap saja menjadi bui? Berarti ada sebuah kejanggalan atau sesuatu yang belum optimal dalam zikir kita. Karena ini adalah perbandingan antara orang hidup dengan orang yang mati. Kontras. Sangat-sangat kontras. Ada juga bahwa orang yang berjihad di jalan Allah, itu sebenarnya mereka hidup. Mereka tidak mati. Berarti ini dibandingkan. Berarti zikrullah di sini jauh lebih tinggi daripada jihad itu sendiri. Tetapi di sini disimakan hidup dan mati. Ternyata orang yang berjihad di jalan Allah itu sebenarnya hidup di sisi Allah. Mereka tidak mati. Berarti zikrullah adalah sama dengan berjihad. Nah ini, dari Abu Hurairah, ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan segala isinya pun juga terlaknat, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengannya. Kenapa ada kata apa yang berkaitan dengannya? Berarti ini adalah ada terusan, ada hal sesuatu yang harus kita lakukan, setelah kita duduk mengucapkan untuk mengingat kata-kata Allah. Jadi yang tidak terlaknat di dunia ini adalah zikrullah dan apa yang berkaitan dan orang yang mempunyai ilmu. Ini juga untuk memancing, memotivasi kita. Kalau kita tidak ingin terlaknat, ada dua hal. Zikrullah dengan sebenar-benarnya zikir. Dan satu, menuntut ilmu. Kita bebas dari laknat Allah. Nah ini sebuah ayat yang paling kita kenal. Ala bismillahi tatmainul qulub. Ini adalah poin final kita. Bagaimana orang yang berzikir seharusnya hatinya menjadi tenang. Lakaupun tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Bagaimana zikir yang semacam ini? Nah ini kita sudah masuk pembahasan inti. Jadi dalam membahas masalah zikir sendiri, sendiri sering apa? Selalu tubuh kita protokoli satu persatu. Di sini ada kalbu, di sini ada akal, di sini ada lisan, indera kita mungkin tangan, mulut, mata, telinga, dan di sini ada kekuatan, amal soleh, apa-apa yang kita bisa lakukan dengan kekuatan kita. Yang selama ini kita lakukan dengan zikrullah adalah secara lisan dan secara kalbu. Tetapi dengan otot, dengan tenaga, kita belum zikrullah. Jadi untuk pembahasan malam ini, saya hanya fokuskan kepada makna huruf zal. Kaknya dengan roh kita tunda nanti untuk mengejar waktu. Kita tadi lihat kaidah yang rendah lawan kata dari zal halaman 148. Kaidah yang rendah ditujukan kepada Allah. Berarti makna zikrullah adalah satu, orang yang berzikir kepada Allah yang selalu dia tanamkan kalau dia adalah merendah di hadapan Allah, apapun alasannya dan apapun jabatan dia. Jadi sebelum kita berzikir, yang harus kita tata dalam tubuh kita, bagaimana kita merasa rendah di hadapan Allah. Bagaimana kita merasa diri ini tiada artinya di hadapan Allah. Duduk tenang, tata kalbu kita. Kita tanamkan, kita ingat dosa-dosa kita. Kita ingat kekurangan-kekurangan kita. bahwa kita adalah sangat-sangat rendah, bahwa kita sangat-sangat tiada hatinya di hadapan Allah. Dengan kita bisa menata kalbu kita semacam itu, kita sudah termasuk zikrullah. Mungkin mulut kita tidak mengucapkan apa-apa. Mungkin otak kita tidak berpikiran kemana-mana. Tetapi dengan kita sudah bisa menata kalbu kita rendah di hadapan Allah, kita sudah termasuk zikrullah. Dan ini memang inti dari zikrullah adalah kita rendah di hadapan Allah. Jadi apapun yang kita ucapkan, kata apapun yang kita ucapkan, kalau kita belum bisa merendahkan diri kita, belum bisa menganggap diri kita ini di hadapan Allah, zikrullah yang kita ucapkan kurang optimal. Dan ingat, Allah tergantung pertangan namanya. Dengan kita merendah di hadapan Allah, Allah juga akan menurunkan ketinggiannya. Sama dengan kita mungkin menghadap seorang pejabat, pada saat kita sombong di hadapan pejabat atau gubernur atau bupati, mungkin bupati atau presiden tersebut akan lebih sombong daripada kita. Tetapi pada saat kita menghadap dengan merendah, dengan sopan santun, mungkin bupati atau gubernur atau presiden tersebut akan juga iba dan merendah. Sini, ada apa? Itu kalau bupati, gubernur dengan presiden. Apalagi dengan Allah. Yang di Allah adalah Al-Aziz Maha. Kalau kita mau merendah di hadapan Allah, maka yang akan kita rasakan adalah kelembutan dari takdir-takdir Allah yang meliputi diri kita. Ini satu. Jadi dengan merendah di hadapan Allah, kita akan ditinggikan oleh Allah. Zikrullah sama dengan tadi, kaidah yang rendah. Kalau tadi berhubungan dengan kholku, sekarang berhubungan dengan lisan. Jadi seseorang yang zikrullah, orang tersebut jarang berteriak-teriak atau lisan. Pada saat dia mengucapkan asma Allah, dia ucapkan dengan nada yang rendah. Dia ucapkan dengan kata-kata yang lembut. Jadi dari zikrullah yang sesungguhnya, tidak ada ceritanya orang berzikir berteriak-teriak. Orang berzikir itu mengingat Allah. Orang berzikir itu merendah di hadapan Allah. Otomatis orang berzikir itu merendahkan nada suaranya di hadapan Allah. Jadi boleh kita berzikir di masjid selama satu jam menyebut asma Allah, itu zikir secara keimanan. Tetapi dalam amal soleh kehidupan sehari-hari, orang yang zikrullah adalah orang yang bisa menata lisannya. Dan ingat surat Al-Qur'an, sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Jadi disinilah keadaan. Jadi sekarang kita paham bagaimana kita melihat orang yang zikir mungkin khusyuk, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia kata-katanya kasar, berawaan, mengumpat ke sana kemari, menyalahkan ke sana kemari, tanpa dasar yang jelas, orang lain dianggap salah terus. Inilah berarti ada yang salah dengan zikirnya dia. Ini baru dua, kita bahas. Yang tadi memang tidak kelihatan karena urusan dengan kolbu. Nah ini, urusan dengan kolbu. Jadi ini penataan jiwa kita, bagaimana kita merendah. Lalu urusan lisan. Nah kalau ini dihubungkan dengan rukun Islam, di mana rukun Islam pertama adalah syahadat. Syahadat adalah berhubungan dengan mulut. Berarti ada lima metode keselamatan di dunia ini. Ternyata yang pertama adalah berhubungan dengan lisan kita. Syarat orang ingin selamat di dunia maupun di akhirat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga lisanmu. Begitu juga dengan zikrullah, hal yang pertama dilakukan adalah menata qalbu, dan kedua adalah menata intonasi bagaimana dia berucap. Lalu kita masuk ke ayat Al-A'raf 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi sekarang kita punya satu patokan bagaimana melihat zikir seseorang, apakah zikir tersebut telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau zikirnya dia sekedar yang di masjid tersebut atau pada dia pada tafakur yang 5 atau 10 atau 1 jam. Tetapi bagaimana yang 23 jam? Bagaimana yang 22 jam? Bagaimana yang 8 jam kehidupan sehari-hari? Di sinilah ternyata dengan suara yang lembut. Jadi lisan kita yang kita jaga. Lalu setelah kalbu kita, setelah lisan, kita masuk ke akal pikiran. Seseorang yang zikrullah berarti dia 24 jam selalu mengingat Allah. Tidak ada alasan tidak. Berarti ini bisa dihubungkan dengan juga surat Al-Ikhlas yang telah kita pelajari dulu. Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah Esa. Juga bisa berpengaruh Qul, katakan dia Allah pertama. Katakan segala sesuatu pertama kali kepada Allah. Apapun Allah Somad, maka Allah Sot menundukkan ini sesuatu dan yang kita tunjuk, kita inginkan. Jadi kalau kita mengucap segala sesuatunya pertama kali kepada Allah, maka Allah lah yang nanti akan mendatangkan apa yang kita inginkan. Masalahnya kenapa kita sekarang sulit? Karena kita kadang-kadang kalau happy, kalau senang, kita tidak berkata kepada Allah. Tetapi kalau susah, baru kita sambat kepada Allah. Nah ini, diaburan orang tersebut adalah diaburan orang yang zalim, orang melampaui batas. Susah senang ucapkan pertama kali kepada Allah. Dan tunjuk keinginan. Misalnya kita punya obsesi yang berlebihan, dengan kita mengatakan pertama kali kepada Allah, maka keinginan kita akan diredakan oleh Allah. Disitulah hati kita menjadi tenang. Kita tidak akan termakan oleh syahwat kita. Kita tidak akan termakan oleh keinginan-keinginan kita yang berlebihan. Tidak ada kan hasad. Jadi disinilah orang yang berzikir kepada Allah, akal pikirannya akan selalu mengingat Allah. Melihat apapun, ya Allah pohon itu bagus, ya Allah aku nanti telah dari sini, ya Allah aku nanti ke sana, ya Allah aku nanti mau seperti ini, ya Allah terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi tanpa berucap sesuatu yang berat pun, kaidah yang rendah, apa yang kita ingat? Kita ingin makan, ya Allah saya mau makan. Kita mau mungkin kamar mandi, ya Allah saya mau kamar mandi. Kita ingat dia, ya Allah, saya ingat dia. Ya Allah, terus, apa yang kita ingat? Limpahkan kepada Allah. Itulah zikrullah secara akal pikiran. Jadi jangan pernah lepas akal pikiran kita untuk mengingat Allah. Dan akhirnya masuk akal, kenapa sholat itu adalah zikrullah akbar, zikir yang besar. Dan kenapa sholat sendiri menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah, karena kalau kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah, tidak mungkin kita melakukan perbuatan yang keji. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan yang fahsya, yang mungkar. Kenapa? Karena kita ingat Allah. Orang yang melakukan perbuatan keji, berarti dia tidak mengingat Allah. Berarti pikirannya dia sedang kosong. Makanya setiap apa-apa kita diwajibkan untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna utama dari mengucapkan itu adalah untuk mengingat Allah. Mungkin ada saudara kita tiap Kamis yasinan, itu juga untuk mengingat Allah. Membaca bismillah, membaca yasin, membaca ikhlas, membaca surat apapun. Itu semua untuk satu, mengingat Allah. Kita ketakutan terhadap sesuatu, ada yang membaca ayat kursi. Agar apa? Dia ingat Allah. Tapi bagaimana ingat kalbunya dia? Ada orang membaca ayat kursi tetapi masih ketakutan. Tetapi ada orang yang cuma tenang-tenang saja tetapi kalbunya pikiran selalu mengingat Allah. Dia tidak punya rasa takut. Nah, disinilah. Bagaimana cara mengingat Allah itu ada banyak macam. Dan dalam kehidupan ini semuanya adalah untuk mengingat Allah. Jadi dari kalbu kita, dari lesan kita, dari pikiran kita, kalau kalbu kita merendah, pikiran kita untuk mengingat Allah, lesan kita untuk berucap sesuatu yang lembut. Nah ini, ternyata untuk berzikir itu Allah menurunkan untuk orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, walau baik dia dalam posisi berdiri, posisi duduk, atau berbaring, atau apapun posisi mereka, selalu mereka memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, apakah kita telah seperti ini? Apakah sikulullah kita hanya satu jam sehari? Atau sikulullah kita telah 24 jam sehari? Baik dalam posisi duduk, berdiri. Nah, berdiri ini mungkin dalam beraktivitas, berbaring ini dalam kegiatan istirahat, atau apapun. Selalu memikirkan ciptaan Allah. Dan ini dinisbahkan dihubungkan dengan orang-orang yang berakal. Regular apa lawan? Perhatiannya, regular ternyata. Jadi, tidak sejelas masukan yang masih tahu, tempe, silakan. Ada yang nanti mie untuk sahur jumlahnya tidak cukup, ya nanti dibagi yang berkepentingan. Jadi zikrullah itu luar biasa, Pak. Kita antisipasi dulu agar bisa dikenal. Mengingat Allah itu konteksnya adalah ada ketundukan dan kepatuhan. Surat apa itu, Mas? Ali Imran 190. Jadi apabila kita mengingat Allah itu paketnya adalah tunduk dan patuh. Sikap adalah sebagai seorang hamba, bagaimana menghamba, maksudnya menyampaikan tadi hati kita, lisan kita semua harus terkontrol. Dan ini rekomendasinya peruntukannya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Betapa posisi ini penting. Maka mudah-mudahan pikir kita setelah pengajian ini lebih berkualitas dari kemarin lah paling tidak. Amin. Karena kalau uswah, kalau contoh itu nabi yang terbaik, tidurnya pun, mimpinya pun beliau itu terkontrol dengan manajemen yang direkomendasi oleh Al-Quran. Kalau kita jangankan tidurnya, bejegere ini saja, kita pikirah kita hebat di minggu kadang-kadang. Apalagi tidur. Buktinya ada. Kalau lampu merah kita berhenti, tapi lagi like susu sudah kontrol kita lepas. Bumpung tidak ada polisi, semuanya doa. Enggak ingat dia bahwa Allah ada ngawasi. Ya. Jadi selalu dalam kontrolnya katanya. baik beraktivitas yang dinisbatkan berdiri, beristirahat yang digambarkan berbaring dan seterusnya. Nah ini kelihatannya perlu latihan. Hanya orang-orang yang berpikir rekomendasinya. Mudah-mudahan dalam diskusi, dalam ngaji ini kita dijadikan orang yang berpikir sehingga zikir kita, kualitas kita ingat Allah. Karena zikir, apa tadi sholat itu? Zikrullahi Akbar. Zikir paling besar itu sholat. Kita tes apakah sholat kita ini benar. Katanya kalau sholatnya benar itu tanha dan wasai wal mungkar katanya. Tapi lek mari sholat tetap celatu, menyakiti, iba, jangan-jangan zikir kita dalam sholat tidak berkualitas. Saya kira itu mudah-mudahan ini alam cerna sepasi sambil minum. Nanti ada mie, ada semongko, ada aqua itu Pak David yang bawa. Kalau mie itu Pak Sar yang bawa. Pak Didi, Bikirullah itu asal gafas itu ya, 24 jam, surat dari 5 menit lah. Di surat surat kita harus tunduk terus pada Allah. Apa dengan Pak Didi? Kalau sholat itu tunduk. Punya rasa malu, punya rasa takut kepada Allah. Orang bisa tunduk, orang bisa punya rasa malu, orang bisa takut kepada Allah, kalau dia ingat kepada Allah. Bagaimana orang itu bisa sholat kalau dia nggak zikrullah? Bagaimana orang bisa takut tunduk kepada Allah kalau dia nggak ingat sama Allah? Ingat aja nggak, apalagi tunduk sama takut. Makanya di sini adalah sholat sendiri adalah bagian dari zikrullah itu sendiri. Tetapi ingat saja kepada Allah tidak cukup. Ingat di sini harus diimbangi dengan rasa takut, dengan rasa malu, dengan rasa hormat. Tidak macam-macam, banyak. Dan ingat tadi, seluruh dunia, isi dunianya terlaknat, kecuali orang yang zikrullah dan yang berhubungan, dan orang alim, orang yang berilmu. Ternyata di sini adalah dihubungkan dengan ulil albab. Jadi yang tidak terlaknat di dunia ini adalah orang yang berzikrullah, selalu ingat Allah, dan apa-apa yang berhubungan dengan zikir itu sendiri dalam berdiri, duduk, maupun berbaring, dan ulil albab, orang yang mengejar ilmu, menuntut ilmu karena Allah. Saya teruskan dengan ayat lainnya. Ini. Fasturni askurkum. Maka siapa ingat Allah, maka Allah juga akan mengingat. Nah, sekarang kita bayangkan dari tadi di Allah. Ternyata kita ingatnya Allah pada saat duduk habis sholat, zikir, satu jam. Pada waktu kita beraktivitas, pada saat kita tidur, kita ternyata sudah tidak ingat Allah. Maka jangan salahkan kalau pada saat itu Allah juga tidak mau mengingat kita. Maka jangan salahkan kalau sesuatu yang buruk menimpa kita. Kenapa? Karena pada saat itu kita tidak mengingat Allah. Kita tidak zikrullah. Allah sendiri juga akan berlepas perlindungannya dari orang yang tidak mengingat Allah. Fasturni askurkum. Ini sebuah imbal balik. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat ke kita. Payahnya kalau kita ingatnya Allah hanya 2 jam sehari, ya jangan salahkan Allah kalau yang 22 jam Allah enggak ingat sama kita. Kita dilepas sama Allah. Maka ada sebuah cerita, pada saat itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah berkata, sebentar lagi ada ahli surga mau datang. Mungkin bapak-bapak sudah dengar, sahabat-sahabat bayangkan orang yang datang ini ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. ternyata yang datang tidak lebih daripada orang biasa-biasa saja. Sehingga para sahabat akhirnya mengawasi orang tersebut, dilihat sholatnya, ternyata sholatnya dia yang umum-umum saja, ditambahi sunnahnya yang umum-umum saja, sedekahnya dia yang umum-umum saja, puasanya dia juga puasa yang umum-umum saja. Ternyata yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, bahkan sampai tidur pun ternyata orang itu bisa mengingat Allah. Ternyata orang itu pada saat tidur, kalau dia berubah posisi, lesanya berusap Allah, Allah, Allah. Disinilah. Kalau kita selalu, apa yang kita lakukan selama 24 jam, kita selalu mengingat Allah, disitulah kemungkinan besar ridho Allah akan datang kepada diri kita. Tetapi kalau dalam 24 jam, kita cuma ingat Allah 2 jam, ya bagaimana secara perbandingan kalau kita kuliah itu lulus, kalau absensinya 80%. Kalau kita ingin Allah hanya 2 jam, berarti kita ingin hanya berapa persen? Nah, disinilah. Sehingga Al-Baqarah 152 ini juga harus benar-benar kita pegang. Zikrullah kita harus 24 jam ingat kepada Allah. Secara lesan, ingat. Zikrullah juga memperingatkan orang lain, maaf ini salah tulis, untuk kembali kepada Allah. Ini zikrullah. Ingat, memperingatkan, mengingatkan, bukan mencela, bukan mencemooh, apalagi menyakiti, apalagi kalau sampai fisik kita ikut bergerak. Ingat, di sini hanya untuk mengingatkan, tidak untuk mencela, tidak untuk mencemooh. Memperingatkan orang lain, mengingatkan orang lain. Ini saya ambil dari surat Al-Baqarah. Fadzakir innama anta mudzakir, la ta'alaihi bi mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi yang dibayar oleh Allah kalau kita memperingatkan. Lebih daripada itu tidak ada hasilnya sama sekali. Tetapi maaf, karena kita terbawa syahwat kita untuk mengingatkan orang lain, sehingga kadang-kadang intonasi kita lepas kontrol, sehingga target kita maka cuma takbir ingat situ tadi dengan suara yang rendah untuk mengingat Allah. Lasta alaihim bimusyakir. Hidayah adalah hak prerogatif Allah, bukan otoritas kita. Bukan otoritas kita. Jadi jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Dengan target sia-sia. Jadi kita ini bekerja sesuatu mengharapkan pahala Allah. Kalau sesuatu tidak ada pahalanya, kenapa harus dikerjakan? Jadi kita ini semacam sales eksekutifnya Allah. Ingat, tugas sales eksekutif itu tidak untuk membawa produk jualan. Sales eksekutif adalah bawa tas, laptop, membawa brosur. Dia menerangkan ke orang apa yang dia jual, sampai orang itu paham, kalau bisa membeli. Stop, tugasnya dia yang di situ. Kalau orang itu tidak jadi membeli, tetapi dia telah menerangkan bagus, gajinya dia sudah dibayar. Tetapi kalau orang itu jadi pembeli, maka ada tambahan bonus. Begitu juga kita di hadapan Allah. Kita salah eksekutif. Kita bawa Quran, kita bawa hadis, kita terangkan ke orang dengan cara lemah lembut, Jibrullah dengan intonasi yang bagus, dengan cara yang menarik, dengan melalui akal pikiran, sesuatu yang bisa diterima, selesai. Orang tersebut mau menerima, kita dapat bonus. Orang tersebut tidak mau menerima, gaji kita sudah dibayar oleh Allah. Dan kita bisa memperingatkan orang itu lain waktu. Sehingga pahala kita tidak putus-putus. Karena kalau tidak ada orang yang salah, bagaimana kita bisa dulu loh, bagaimana kita bisa memperingatkan orang lain. Dan ini lah. Jadi banyak lahan untuk dulu loh. Nah, sekarang secara lisan, zal adalah kaidah yang mudah, kaidah yang tidak perlu berpikir terlalu dalam apa yang kita ingat. Jadi secara lisan, jikullah adalah ucapkan apa yang kita bisa kepada Allah. Ucapkan apa yang kita bisa kepada Allah. Ucapkan segala sesuatu yang ingin kita ucapkan kepada Allah. Pertama, baru kedua kepada makhluknya. Inilah jibrullah. Jadi kita bisa mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, bagus. Lebih bagus lagi, subhanallah, subhanallah, bagus. Alhamdulillah, bagus. Tetapi tidak ada paksaan. Ucapkan apa yang kita bisa. Semakin banyak yang kita bisa, semakin banyak bonus yang bisa kita terima. Dan inilah kita berhubungan dengan akal pikiran kita. Semakin seseorang menggunakan akalnya, semakin seseorang cerdas, semakin banyak yang dia bisa ingat terhadap Allah. Semakin banyak yang bisa diingat dia kepada Allah, semakin banyak pula Allah ingat kepada dia. Kalau kita bisa hafiz Al-Quran, kita bisa bayangkan satu Al-Quran dia bisa ucapkan dengan mudah kepada Allah. Jibrullah yang sangat luar biasa. Nah ini, kalau nanti berhubungan dengan lisan, kita ucapkan apa yang kita bisa ucapkan kepada Allah, sekarang berhubungan dengan jasmani kita. Berarti seseorang yang jibrullah adalah seseorang melakukan apa yang bisa dia lakukan ditujukan kepada Allah. Ini yang jarang kita lakukan. Kita hanya bisa berucap subhanallah walhamdulillah walailahaillallah, tetapi pada saat kita bekerja, ternyata pekerjaan kita lupakan untuk kita persembahkan kepada Allah. Sehingga pada saat kita bekerja, kita hanya mendapatkan capek, tetapi kita lupa untuk bahwa kerja itu bisa mendapat pahala kalau itu dimasukkan ke jibrullah. Kita mengambil paku di pinggir jalan, sesuatu yang ringan, kita ambil agar tidak mencelakakan, itu sudah termasuk jibrullah. Apa dialamatkan kepada Allah. Kita bekerja, bekerja semaksimal mungkin, itu juga jibrullah. Tetapi kalau kita menggampangkan pekerjaan, tidak termasuk jibrullah. Karena jibrullah apa yang kita bisa, semampu kita bisa lakukan. Jadi kalau kita lihat banyak saudara kita yang bekerja, asal bekerja, berarti dalam bekerja dia tidak jibrullah. Seharusnya kalau dia jibrullah, dia akan melakukan segala sesuatunya dengan serius. Tidak untuk dipakai untuk berguru atau sekenanya. Dan kalau umat Islam ini semuanya jibrullah, maka umat ini akan mengeluarkan produk-produk yang nomor satu. Karena semua yang dia lakukan harus yang terbaik untuk Allah. Semampunya yang dia lakukan. Tetapi kita kadang-kadang berkelip. Nah, kalau kita lakukan ini, kapan untung ini? Nah, akhirnya kita terjebak kepada dunia yang dilakukan Allah, tetapi kita lupa untuk menuju di pulau. Ini ada pertanyaan dari jamaah lewat SMS. Pak Didi, apakah berbagi peduli, menolong yang lemah, ngajari sing pinter, sing bodoh ngajari sing pinter, yang kuat menolong yang lemah, dan seterusnya, apakah ini termasuk zikrullah? Nah, ini pertanyaan dari. Jadi yang termasuk zikrullah adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan secara optimal. Secara optimal itu zikrullah. Jangan ogah-ogah. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu hanya dengan guyonan, asal-asalan, itu tidak termasuk zikrullah. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan, even walaupun itu dianggap sepele oleh orang lain, tetapi kalau kita lakukan dengan serius, itu termasuk zikrullah. Karena kita sudah lakukan semampu kita. Jadi zikrullah, kadang-kadang ada orang diberi Allah kemampuan berpikir mungkin tidak terlalu tinggi. Tetapi dia telah melakukan dengan serius. Zikrullah orang ini jauh lebih bagus daripada orang yang pandai, tetapi dia melakukan sesuatu dengan ogah-ogah, dengan guyonan. Memang yang lebih bagus adalah orang ini cerdas, orang ini berakal, dan melakukan semampunya untuk Allah. Jadi zikrullah di sini jauh lebih tinggi lagi. Ya, ini yang kadang-kadang yang saya perhatikan, observasi adalah kita jarang mengaktualisasikan zikir kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita selama ini terpaku zikir, zikrullah hanya sekedar ucapan, hanya sekedar mengingat. Tetapi kita lupa untuk mengamalkannya, take action. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aplikasi sehari-hari. Jadi di sini kelemahan kita, jadi dengan kita mengetahui makna zikrullah ini, bagi yang telah berzikir dihitung sampai 33 kali, 60 kali, 60, 99, silakan diteruskan, karena itu bagus mengingat Allah, tetapi ditambahi juga dengan sikap rendah di hadapan Allah dan juga ingat 24 jam kepada Allah, hanya bukan hanya pas mengucapkan 99 dia ingat Allah, begitu habis tidak mengucapkan dia langsung melupakan Allah, bukan semacam itu. Lalu dibarengi juga untuk selalu berikhtiar semampunya. Jangan pernah melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Lakukan sesuatu itu dengan serius. Jadi ini ayat. Ini ternyata sholat juga untuk zikir. Ini nasiran, nggak ada kata sholat sebenarnya dalam ayatnya. Jadi baca apa kita bisa baca, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji, fahsa, wal munkar. Ah inilah, ternyata surat ini mengingatkan kita, ini Ankabut 45, bagaimana urut-urutannya. Jadi pertama kita disuruh mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu disuruh mempraktekannya untuk ketundukan. Setelah itu kita akan terhindar dari perbuatan fahsa wal munkar. Dan sesungguhnya, wala zikrullahi akbar, sesungguhnya zikir itu adalah yang terbesar. Tetapi ditafsirkan di sini sholat. Jadi yang terbesar di dalam umat surah Al-Kabut ini adalah mengingat Allah. Dengan kita selalu mengingat Allah, otomatis kita tidak akan lupa melakukan apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dengan selalu mengingat Allah, kita tidak akan lupa dan tidak akan melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya, dengan kita mengingat Allah, otomatis kita wa'atiullah ahdiu rasul. Sudah terkena kabut. Angkabut terima. Dan ini sebagai penutup. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam surat Al-Ahzab ini, untuk orang-orang yang beriman, agar kita berzikrullah sebanyak-banyaknya. Dalam arti sebanyak-banyaknya berarti selama 24 jam penuh. Bukan hanya sebanyak-banyaknya menghitung sampai 1000, sampai 99 atau 30, bukan. Itu juga termasuk banyak, tetapi sebanyak-banyaknya di sini adalah ingatlah Allah selama 24 jam. Jangan pernah sekalipun kita pikiran kita lepas daripada Allah. Sehingga dengan kita mengingat Allah 24 jam, otomatis Allah akan ingat juga kepada kita 24 jam. Dengan kita selalu ingat kepada Allah, otomatis perlindungan Allah kepada kita akan berlaku juga selama 24 jam. Dengan perlindungan Allah selalu di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Bila itu Taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu jam. Para jemaah sekalian, satu jam telah kita lalui. Kalau kurang puas silakan tanya. Bagi yang ada aktivitas menyambut tahun, etikaf dan lain-lain, bisa meninggalkan tempat. Kalau kurang puas tentang zikrullah yang reward and punishment-nya itu ketenangan. Ketenangan itu sesuatu yang sangat bernilai. Pasti tenang dengan mengingat soalnya tidak melanggar, menjalankan perintah. Koridornya duduk patuh, kan itu bajunya. Bagi yang kurang puas, kenapa kita berpikir tapi kok gelisah? Nah, silakan ditanyakan. Akan tetapi, bagi yang jadwal waktunya mau mempersiapkan orang-orang yang itikaf, ada ketua takmir soalnya, ada tiga orang ini ketua takmir. Jadi silakan mempersiapkan, kalau ingin tanya jawab, monggo. Tadi lewat SMS, ya silakan. Mau lewat WhatsApp, karena kelompok kita ini zikir dan wirid itu bedanya. Ya? Zikir dan wirid itu bedanya. Bedanya zikir dan dihiram sama wiridan itu. Zikir sama wirid, bedanya apa? Ada nggak wirid itu, kata itu di dalam Al-Quran? Oh, mungkin saya bisa. Iya. Yeah. Jadi gini, wirid itu bahasa Sanskrit. Oh, gitu.